pagi, 6 hari seminggu pergi kerja. Tepat waktu pukul 5, hutan baju kau tempoh pulang rumah. Malam minggu teman datang, pergi ke disco atau nonton midnight. Esoknya kau siap lagi, roda hidup pun putar sekali lagi. Nikmat hidup tak